Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Tuban, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Fathul Huda yang sekarang lagi nyambi jadi bupati. Asline kiai ning nyambi bupati. Jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhtum Ibrahim yang saya hormati, dari unsur TNI Polri yang saya hormati, seluruh tamu undangan yang saya hormati, wisudawan, wisudawati dan wali wisuda, wan wali wisudawati yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita semua menjadi saksi bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhtum Ibrahim mewisuda orang-orang yang akan berjuang di tengah masyarakat sesuai dengan ilmu yang kemarin sudah didapat. Nah, ada beban berat sesungguhnya kalau berbicara tentang Mbah Makhtum Ibrahim, apalagi berbicara tentang Tuban. Ada masalah yang cukup berat karena Tuban ini sesungguhnya adalah embrio Islam di Indonesia. Tuban adalah embrio Islam mampu menembus tanah Jawa, karena tanah Jawa adalah tanah yang paling wingit, yang paling sulit diislamkan di seluruh dunia. Abad ke-9 Eropa selesai, Afrika rampung, 1222 bersamaan dengan Singasari kerajaan Islam berdiri di Samudra Pasai dengan Raja Malikus Soleh Malikus Dohir. Tapi di Jawa sampai tahun 1300 mentok dan tidak bisa ditembus. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Satu, karena Jawa adalah pusat kekuasaan, negara terkuat ada di sini. Satu, ada Singosari, yang kedua ada Majapahit. Ini dua-duanya adalah negara dengan penguasa 2/3 dunia. Sejarah membuktikan bahwa pasukan multinasional yang sangat terkenal yang namanya Mongolia, sang penakluk dari dataran Cina berbatasan dengan Soviet, setelah menaklukkan Eropa, setelah menaklukkan Arab, gagal menaklukkan tanah Jawa karena seluruh pasukan Mongolia habis dihantam sama pasukannya Ronggolawe di Tuban sini. Ini sesuatu yang luar biasa bahwa Tuban pernah punya pasukan yang wallahu a'lam kekuatannya seperti apa. Karena kita mengenal bahwa kapal induknya Mongolia itu satu sanggup mengangkut 1500 tentara, 500 kuda. Itu kapal induknya Mongolia. Tapi kapal yang dibawa oleh Ronggolawe ini sanggup mengangkut 2500 tentara, 500 kuda. Teknologi kapal kita lebih maju. Dalam catatan Cina, kapal dagang dari Tuban itu panjangnya 75 meter dengan lebar 25 meter. Ya mungkin karena waktu itu kayu jatinya besar-besar. Ini besar. Nah, di sini takluk. Kekuatan multinasional itu takluk. Maka tahun 2001 ada peneliti dari University of War, Universitas Perang dari Inggris, melakukan penelitian bagaimana sebuah pasukan multinasional bisa kalah oleh pasukan tradisional dalam bayangan mereka. Waktu ketemu saya bilang, kenapa bisa kalah? Ini masalah gaya perang. Mereka adalah pasukan daratan, sementara di sini adalah pasukan lautan. Pasukan daratan itu bajunya besi, sehingga ketika nyemplung ke laut langsung tenggelam. Sementara pasukan Majapahit itu tidak pakai baju. Rambutnya dikuncung di atas, cuman pakai cawat. Yang dalam bahasa Arab cawat itu tuban. Jadi mungkin kalau tuban itu bahasa Arab artinya cawat. Kancut. Itu kalah di sini. Nah, yang kedua, setelah ini kalah, baru kemudian masuk proses pengislaman yang cukup serius, tapi gagal. Kenapa? Karena ternyata di Tuban dan sekitarnya, termasuk di pedalaman Jawa Tengah, ini ada satu aliran yang sangat ekstrim. Aliran yang sangat ekstrim itu dikenal dengan istilah aliran Bhairava Tantra. Aliran Bhairava Tantra itu satu aliran yang sama sekali tidak representasi Hindu, juga tidak representasi Buddha. Dia muncul di tengah-tengah tradisi Hindu dan tradisi Buddha. Tradisi Hindu itu mengajarkan dharma dan menahan hawa nafsu. Jadi orang kalau paling baik itu adalah yang matinya mukso kalau dalam agama Hindu. Lah mukso itu satu harus ngalami yang namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Jadi sampai orang tidak ada yang kenal. Setelah itu baru melakukan kabumian. Kabumian adalah laku hidup seperti bumi. Bumi itu semakin diuyui, semakin subur, semakin dicangkul, semakin subur. Jadi manusia semakin dihinakan, semakin menunjukkan kualitas kemanfaatannya. Habis itu baru ngalami yang namanya upawasa. Upawasa itu duduk terdiam begini, lantas nanti tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh istri. Nanti tubuhnya otomatis pelan-pelan jadi kecil-kecil, terus lap, hilang, mukso. Nah, di beberapa tempat di tanah Jawa ternyata itu tidak efektif, karena banyak yang gagal melakukan upawasa, tubuhnya sudah mengecil, imannya enggak tebel, maka ada yang ingat istrinya, ada yang ingat kambingnya. Nah, itu berhenti dia, tubuhnya besar lagi enggak bisa, hilang lagi enggak bisa, yang kemudian jadi jenglot atau betoro karang gitu. Maka bagi teman-teman yang ketemu jenglot, jangan mau ya dibohongi, harganya mahal, itu produk gagal. Itu produk gagal mukso. Nah, ini kemudian orang punya aliran baru yang ternyata berbalik dari aliran itu, yaitu aliran ngumbar hawa nafsu, dikenal dengan istilah pancamakara atau molimo. Jadi upacaranya nih, laki perempuan udo kabeh telanjang semua, ngedep arak menghadap tumpeng ingkung menungso. Untuk apa? Mengumbar hawa nafsunya. Syahwat di bawah perut ini melakukan diumbar dengan hubungan seks bebas. Akal biar enggak terlalu banyak pikiran, dikasih minum arak. Supaya nanti perutnya ini enggak kerucak-kerucuk. Nah, ini dikasih makan tumpeng gitu. Nah, saat mereka yang dibutuhkan bukan mukso tapi cukup dia ngrogo sukmo. Nah, ngrogo sukmo dilakukan supaya pas sukmone ini keluar, tubuhnya enggak bergerak, kasih makan daging manusia. Maka tidak usah heran kalau di tanah Jawa lahir Sumanto yang ritualnya. Nah, ini menghasilkan satu ilmu baru di tanah Jawa yang luar biasa ekstrim. Begitu sukmanya keluar dia mencuri, namanya ngepet. Begitu sukmanya keluar dia membunuh orang, namanya santet. Begitu sukmanya keluar dia mencari perempuan yang dicintai, namanya pelet. Itu maka terus tumbuh ilmu santet, ilmu pelet, ilmu ngepet. Nah, ini yang menyebabkan sekitar 1500 ulama itu hilang di tanah Jawa. Catatan di Turki membuktikan bahwa ada 1500 ulama yang dipimpin Sayyid Aliuddin itu hilang. Selidik punya selidik, maka itu ternyata dimakan sama orang Jawa. Nah sehingga kemudian dari Turki dikirim ulama yang tidak bisa dimakan itu, yang memang terkenal kuat tubuhnya, sekti lah dari coro mereka, yang kalau di dalam film Cina dikenal dengan pendekar Pulau Persik, karena ini Pulau Persia dari Iran, namanya Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, yang kemudian orang Jawa mengenalnya namanya Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir itu pusatnya rumahnya tentara di Magelang di Gunung Tidar. Nah, itu dikejar sama Syekh Subakir, enggak ada yang bisa mengalahkan, akhirnya lari ke daerah Jogja. Yang ke barat naik ke Cilacap, naik ke Pelabuhan Ratu, naik ke Jampang, naik ke Ujung Kulon. Nah, yang ke timur itu larinya ke Gunung Lawu, lari ke Gunung Kawi Malang, lari ke Alas Purwo Banyuwangi. Nah, di Alas Purwo ini membuat koloni baru orang Bhairawa. Syekh Subakir sudah sepuh, maka dikirim putra Tuban untuk menghancurkan itu. Putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, namanya Mbah Maulana. Putranya Mbah Jumadil Kubro, namanya Mbah Ishak, adiknya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Jadi kejar ke Banyuwangi, maka Minak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah. Lah anaknya yang perempuan nama Dewi Sekar Dadu dikasihkan Mbak Ishak itu. Maka pernikahan itu melahirkan Sunan Giri yang makamnya di Gresik. Nah, setelah itu orang-orang ini lari ke Bali, ngajarkan Hindu Tantrayana di sana yang sampai sekarang mengajarkan ilmu leak. Nah, sebagian waktu itu lari ke Kediri. Orang Kediri mungkin tahu di situ ada Pagu Pamenang, di situ ada patung jenenge patung Totok Kerot. Nah, sebagian lari ke Kediri melakukan ritual pancamakara lagi. Lah itulah. Maka kemudian yang sanggup menghadapi ditanting. Iki wonge kudu sekti. Harus sanggup menghadapi orang ini. Yang sanggup adalah Mbah Makhtum Ibrahim, putranya Sunan Ngampel, putranya Mbah Ibrahim Asmoro Gondi. Aku sanggup. Maka dari Tuban beliau pergi ke Bawean tirakat. Maka bagi orang Bawean, Sunan Bonang itu ya walinya Bawean. Karena tirakat sebelum ke Kediri itu di Bawean. Maka sampai ketika meninggal royoan kafan itu kan karena pakebluk di sana. Dari Bawean menyerbu ke Kediri. Maka bagi orang Kediri tua tahu persis perjuangan Sunan Bonang di Kediri. Akhirnya orang yang menyembah, yang melakukan ritual pancamakara ini nyerah. Yes, aku jangan dibunuh. Saya ikut kamu. Aku melu kowe ora apa-apa ning aku aja dipateni. Ya wis ndak apa-apa kamu ndak saya bunuh. Tapi kamu harus merubah perilakumu. Iya. Ya wis mutermu tetap ndak apa-apa. Maka muternya tetap dibiarkan saja. Ndak apa-apa. Tapi aja udo. Lanang wedok aja udo dan jangan melakukan hubungan seks bebas. Arak ini ndak boleh ini. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun. Ganti-ganti. Ganti wedang putih atau kopi atau teh. Nah, tumpeng ini halal. Maka ndak ada masalah, ndak apa-apa tumpeng. Nah, ingkung pitik. Ingkung menungso ini terus diganti sama ingkung pitik, ini sama Sunan Bonang. Nah, mantra ngrogo sukmonya diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka kalau sekarang kita ketinggalan ada tumpengan yang merajalela sampai ke Malaysia bahwa ada tumpeng, itu sebenarnya adalah Sunan Bonang yang melestarikan. Maka jangan sekali-sekali pengikut Wali Songo yang namanya Nahdlatul Ulama terpengaruh bahwa tumpengan adalah budaya Hindu. Dia bukan musyrik. Sing musyrik sing asli udo niku wau. Nah, kalau yang sudah pakai baju air putih atau teh atau tumpeng ingkung pitik, nah itu sudah sesuai dengan budaya Islam. Kayak tawaf itu dulunya setelah ditinggal Nabi Ibrahim udo. Tapi karena tawaf itu penting, tawafnya tetap nih dikelambeni. Nyembelih hewan ditinggalannya Nabi Ibrahim ternyata berubah menjadi penyembelihan hewan di depan patung. Maka nyembelihnya tetap ditata ulang dalam Idul Kurban. Maka saya selalu bilang, kalau sampai sekarang ada orang yang selalu mengatakan tumpengan itu musyrik, dibilangin. Nek ngeyel gak bisa dibilangi ya para ini tapuk lambini katanya itu. Kadang itu begitu saja dah. Ini nah, Pak Makhtum ini orang yang luar biasa hebat. Dan Pak Makhtum ini tipe pendidik yang sekarang mungkin sudah sangat sangat langka. Karena Mbah Makhdum ini pendidik yang betul-betul menerapkan firman Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini landasannya cuma itu Mbah Makhdum, dan itu praktik betul. Jadi ulama adalah orang-orang yang takut sama Allah, yang yakhsyallah. Nah, Mbah Makhdum itu selalu mendahulukan kurikulum yakhsyallah sebelum kurikulum ulama. Nah, sekarang ini kan kebalik. Kurikulum ulama didahulukan, yakhsyallahnya kiri. Maka banyak sekali orang alim yang tidak takut sama Allah. Dan ini adalah tipe pendidikan yang tidak sesuai dengan pendidikan Islam. Kalau Mbah Makhdum, yakhsyallahnya didulukan. Kita bisa masih punya cerita gitu ya. Betapa Sunan Derajat rindu sama Sunan Bonang. Dicari kakaknya ini. Terdengar kakaknya lagi bertapa di Alas Roban, daerah Batang. Begitu datang, ngaku Sunan Derajat, "Mas, digoleki bapak." "Bapak sopo?" "Bapak Rohmat." "Nang kowe sopo?" "Aku anake Pak Rohmat." "Pak Rohmat sopo?" "Ngampel. Kok dapuramu elek ngene, Dul?" Ngoten niki. "Anake bapak saya, tidak ada yang tidak apal Quran. Semua apal Quran. Ini anake bapak saya. Kamu apal Quran enggak?" "Enggak." "Kamu bukan anaknya bapak saya." Dalam keadaan itu, nah, kalau kamu mau memang anak adik saya, anaknya bapak saya, itu pasti hafal Quran. Kenapa? Karena ini tradisi pengislaman yang luar biasa. Yang tadi setelah disingkirkan sama Syekh Subakir, dikirim berikutnya itu memang ulama ahli Al-Quran dari Maroko, namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, yang kemudian orang Jawa mengenal namanya Syekh Jumadil Kubro. Ini anaknya dua. Ada Mbah Ishak yang menurunkan Sunan Giri, ada Mbah Ibrahim Asmorokon di Tuban yang melahirkan Sunan Ngampel. Nah, Sunan Ngampel itu punya anak 11, meninggal 6, sisa 5. Semuanya apal Quran, apal Sahih Bukhari Muslim. Ini pendidikannya Sunan Ngampel. Mbah Aisyah, putranya Sunan Ngampel, itu apal Sahih Bukhari Muslim, apal Quran. Dinikah sama Raden Fatah, akhirnya bergelar Nyai Murtosyiah atau Murtosimah. Yang bunyai Asyikoh ini juga apal Quran, dinikah sama Sunan Gunung Jati, apal Sahih Bukhari Muslim. Nah, yang bunyai Khadijah ini dinikah sama Syekh Husain Rumi di Konstantinopel. Nah, yang laki-laki Mbah Makhdum apal Quran, apal Sahih Bukhari Muslim. Termasuk Mbah Qasim Sunan Derajat, ini putranya. Yang akhirnya ini menjadi penerus Islam saja Indonesia. Karena dari Mbah Qasim menurunkan generasi namanya Mbah Nur Rohmat di Sendang, melahirkan putra namanya Mbah Abdul Qadir Adipati Gampang, melahirkan keturunan namanya Abdul Qohar masih Adipati Gampang, punya putra Jayeng Rono I Bupati Pasuruan, yang menyebarkan Islam dibantu Sayyid Abdul Rahman Al-Habsyi, saking irengi mula dikenal nama Kendil Wesi, makame teng Segoro Puro anu. Nah, itu punya anak Mbah Jayeng Rono I, Jayeng Rono II punya anak Bupati Pekalongan, nyebarkan Islam Pekalongan. Punya anak Mbah Husain Rohmatillah Sunan Sedorawu Adipati Batang Alas Roban. Punya anak Mbah Jayeng Negoro pindah Wonosobo sana. Nah, itu yang menyebabkan Islam berkembang di Jawa Tengah, generasinya Wali Songo. Nah, begitu datang, "Kamu bukan anaknya bapak saya, wong enggak hafal Quran." "Sudah kamu di situ hafalin Quran." Dia duduk di situ cuma tinggal hafal, tidak ada gurunya. Nah, akhirnya ya hafal. Begitu hafal ya, baru mengaku, "Aku wis hafal mas." "Ya berarti kowe adikku." Terus bagaimana ketika mendidik Sunan Kalijogo? Kita bisa bayangkan ini pendidikan tidak kuat orang sekarang. Lu mosok santri cuma diajari dua kalimat. Cuma diajar ya hayu ya Qayyum, lu mek ngono tok ulangan itu. Bukan qola Muhammadun ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Bukan itu, ning cuma diajari ya hayu ya Qayyum. Tapi ya hayu ya Qayyum yang dua kalimat itu harus dilakukan dengan duduk selama 3 tahun. Santri ini sapa sing kuat? Bongko santri saiki. Ya hayu ya Qayyum, tapi ditirakati duduk 3 tahun nunggu teken. Bayangkan, karena saking dableke Sunan Kali Jaga, ya putra Tuban wong putrane Bupati Wilwatekto. Diablek niki. Wong sakmene ora ana sakuku ireng dableke Sunan Kali Jaga. Diablek tenan. Lah tubuh yang demikian dableg. Ini harus di restart cara saiki. Iya ya, tenan. Didefrag. Direstart, diinstal ulang. Maka disuruh duduk selama 3 tahun. Hati yang sudah demikian keras diinstal ulang dengan nunggu teken yang dalam filosofi keseharian istilahnya Pak Jifatul, lo teken itu kan barang tidak berharga. Wong teken itu rasa ditunggu nih, ora ono sing nyolong. Terus kita bisa bayangkan seorang yang jagoan kayak begitu disuruh nunggu teken yang teken tidak berguna itu, ya wong ora kanggo tenan. Hatinya dihancurkan sama Sunan Bonang. Nek Sunan Bonang terus nerima Sunan Kalijaga, ya sudah, kamu saya terima sebagai murid. Tolong, kamu hancurkan berandal-berandal sak tanah Jawa. Itu kan ceritane gagah. Oh, aku mbiyen diterima dadi murid iki, syaratnya menghancurkan seluruh perampok sak Jawa. Ikan hebat ceritanya. Misalnya sampean nggih kula sampean kabeh terus kali Pak Jifatul. Anu Jifatul terus melok aku. Ada apa, Pak Bupati? Saya mau ngaji di daerah Jatirogo. Di sana ada singa besar yang saya enggak bisa menaklukkan. Siap, Pak Bupati. Saya tembak singa itu. Wah, itu ceritanya kan gagah. Tiba-tiba terus Pak tentara ini diminta sama, "Tolong kawal saya." "Wah, apa, Pak Bupati? Tolong saya kalau ke masjid kan sendal saya dilepas. Nah, sendal saya itu kan ngadep sana. Tolong kalau saya kembali sendalnya dibalik ya." Ini kan enggak berguna tuh kan ini. Diceritakno ya isin to, tentara sing gagah timbang dikon mulak-malik sendal ngono kan ya ora lucu. Lah ini Sunan Kalijaga tidak diminta, apa tidak diminta untuk menghancurkan orang-orang, enggak cuma dikon nunggoni teken, sing teken itu sama sekali enggak ada yang nyuri. Loh, seorang bendoro dikon nglakoni pekerjaane kawula. Juragan disuruh melakukan pekerjaannya pembantu, betapa sakitnya hatiku. Nek cara cah saiki sakit. Sakitnya tuh di sini gitu nih. Iki nek cara cah saiki. Itu sakit dan itu dilakukan. Ya akhirnya ya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. 3 tahun. Loh ini kan kelakuan ulama dulu. Rasulullah sebelum menerima wahyu naik turun Gua Hira selama 15 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum ma'rifatullah 25 tahun teng padang pasir. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Lah Sunan Kalijaga 3 tahun. Nah sampean pirang jam? Kadang diajari yakshallah iki ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Pluk turu. Akhirnya besoknya wong ngerti nek ngantuk iki ngombe kopi melek. Bawa kopi, minum kopi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matanya melek pindah dengkul. Iyong. Ya Allah, ya Allah. Dikile gringingen. Minum pil kita sininya sembuh, pindah bokong. Ya. Begitu pindah bokong bawa bantal. Setelah bawa bantal pindah ke mana? Pindah ke sini. Ya Allah, ya Allah, suwene. Loh, itu sama Sunan Bonang dipaksa Sunan Kalijaga. Akhirnya begitu ilmunya aja dapat, yakshallahnya dapat, ulama dengan ilmin saksin yang mumpuni, mas'ulnya jadi, akhirnya yakshallahnya aja jadi. Akhirnya Sunan Kalijaga ya mendidik yang sama. Orang dari Tuban yang namanya Mbah Cokrojoyo dididik yang sama. Ya Hayyu ya Qayyum ya suruh duduk 3 tahun. Sampai hutan yang dipakai wiritan itu kebakar semua. Gosong ireng ngoten niku. Padahal dek keliru bukan ya Hayyu ya Qayyum sing diwaca ya kayuku ya kayumu. Akhirnya orang ini terkenal dengan nama Sunan Geseng yang menjadi legenda di Jawa Tengah. Itu produk Tuban. Sunan Kalijaga yang melegenda di Jawa Tengah produk Tuban. Sunan Bonang yang melegenda di Jawa Tengah, Jawa Timur, produk Tuban. Mbak Iskak yang melegenda di Banyuwangi, produk Tuban. Hatip Dayan yang melegenda di Kalimantan Selatan menyebabkan itu produk Tuban, wong santrine Sunan Kali Jogo itu Tuban ini. Nah, sampean ini kan menjadi pewaris. Nah, kalau Nahdlatul Ulama al muhafadzatu alal qadimi sholeh, lah yang sisanya yang sholeh yang sampean pegang hari ini apa? Karena nasib tanah Jawa dulu digerakkan dari Tuban. Akhirnya jadi begitu. Di Jawa Tengah enggak bisa ditembus, orang dijak ngaji susah, maka Sunan Kalijogo membuat wayang. Ini ajaran dari sini dibawa ke Demak, dari Demak dibawa ke Pajang, dari Pajang dibawa ke Mataram. Jadi ajaran Mataram semua itu ajaran Tuban. Nah, di sana masih halus, di sini sudah berubah kasar. Ya wallahu a'lam. Akhlak Jawa Tengah itu produk sini semua. Wayang yang kayak gitu tuh produk sini. Perubahan dari wayang beber ke wayang kulit. Itu Sunan Kalijogo, murid sini. Yang akhirnya ditatah sama Sungging Prabangkara itu, maka kemudian natah wayang itu dinamakan Nyungging. Terus akhirnya pakai belencong itu wayang baru. Kemudian bikin lakon Punto Dewa enggak bisa masuk surga itu kan lakonnya Sunan Kalijogo. Itu lakon paling serem. Serem kenapa? Kenapa Sunan Kalijogo enggak takut orang Hindu ngamuk? Wong Wali Songo apa waline Hindu itu Punto Dewa. Lah kok diceritakne ra iso mlebu swarga. Lah ya nyicit itu. Tapi ya Sunan Kalijogo kendel wong dhek jagoan, wis ngerti lah takerane wong Hindu tak pira jak gelut mesti kalah. Ya gitu ya. Nggih kan lakon Punto Dewa. Kenapa? Karena pusakanya yang banyak itu ndak berguna ketika ada satu pusaka yang hilang. Karena satu pusaka itu memang digunakan untuk turun dari langit balik ke langit. Nah, itu namanya Jamus Kalimasada. Terus ngajarkannya ya juga sangat masyarakat berbeda dengan teori-teori di sini. Cara mengajarkannya mudah. Sudah, kamu kalau mau ikut saya wudu sama mandi besar. Diajari wudu sama mandi besar kan sulit. Maka sama Sunan Kalijogo dicemplungke blumbang. Kungkum namanya. Jadi kungkum itu kan wudunya dapat, mandinya dapat karena susah kalau habis itu sudah kamu masuk sana astagfirullah astagfirullah dikasih pelengkungan namanya gofuro mulu sampai sekarang pelengkungan tengah jalan jenenge gapuro itu sih ya Sunan Kalijogo. Setelah itu orang diajari kamu jadi orang baik ya jangan lupa ya kalau mau jadi baik jempol ya. Nah jempol ini tidak bisa hidup tanpa jentik, maknanya jentik jangan otak-atik barangilian aja nyolongan. Orang tidak didalili asyariku asyariku tu faktu aidiyahuma hadisnya lau anna Fatimatu binti syarokot lakotok tu yata enggak cuman jentik aja udah adik barang ilian ya ini cukup gue duduk lindok neng silite pitek ini apa jari manis jadi orang yang manis bawalah hidup ini dengan manis tapi aja manis manis rai jangan jadi penjilat ini apa penunggul jadi wong sing unggul neng aja sombong sombong ini apa penuduh jadi wong neng iso nuduh ke wong sirot jadi jem jempol cuman gitu mulai itu ada durinan jentik jentik penunggul patenono ojodi dulur tua malati jempol nih. Itu kan mainan anak-anak di sini. Hebat ini Sunan Kalijogo ini muridnya Sunan Bonang yang satu ini memang putra Tuban terbaik ini. Yang melegenda Majapahit adzan tidak boleh gitu. Adhan itu tidak boleh, keras-keras tidak boleh. Maka adhannya ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi agar orang bisa membedakan waktu sholat diajari tembang lirilir lirilir, lirilir, tandure wesumilir tak ijeru yoro yo tak sengguh kemanten anyar cahangon, cahangon penek oblimbing kuwi itu aja terus wong islami sake, ayo do sembahyang intinya kan itu. Maka pakai istilah blimbing karena blimbing itu blingire limo. Ya itu melambangkan sholat mulo ora kok cahangon cahangon penek opelem kuwi ya beten itu enggak cocok. Tapi kemudian ketika terjadi kekisruan di Majapahit di mana Prabu Brawijaya V dihantam sama Girindrawardhana ini kan sudah bukan putra bukan bapaknya Raden Fatah maka Raden Fatah disuruh nyerang ke Majapahit. Sebelum nyerang ke Majapahit Raden Husain masuk ke Majapahit tugasnya jaga pintu gerbang untuk membedakan orang Islam dan bukan Islam. Orang datang ditanya sampean mlebu rene ngopo arep ngawula ndoro. Nah kok ngawula tandurmu sing mbok tinggal piye tandur kula pun ijo royo-royo oh Islam gele benteng tengen teko piye tandurmu mbok tinggal piye kok mrene tandur kula telas badok tikus. Oh iki ora Islam iki gele benteng tengen. Enggak apa blimbing, betul. Tapi meneke lunyu teng mriku Islam. Kasih sih, enggak blimbing, mboten telas dibadok codot iki. Bukan Islam. Kemudian setelah jelas benteng kiri kanan, kirim pasukan dari Glagawangi dipimpin Mbak Abdurrahman Sunan Ngudung. Serang ke Mojopahit, ternyata Mojopahit masih kuat, mati semua. Dimakamkan di Troloyo Trowulan yang dikenal dengan kuburan Srengenge di daerah Mojokerto. Nanti itu FPI pertama itu. Wong nekat-nekat pertama ya di situ ning mati kabeh. Maka jangan tiru lagi, udah enggak usum. Nah, setelah wayang jadi itu enak kan kali jago. Yang petani biar ngerti Islam disangoni pacul. Pacul iki gawa Bali. Apa ini jeneng Sunan Pacul? Maknane kudu ngipatke barang kang muncul. Hidup harus berjuang menyingkirkan onak dan duri. Mula pacul kolongane wesi iki tak jenengi bawak. Dadi kowe nek arep ngipatke barang kang muncul aja lali obahe awak. Nah nek kowe wis ana obahe awak, kayu sing adek iki tak jenengke doran, aja lali ndonga ning pangeran. Ngono wis sangu. Laki-laki dan perempuan suka ribut perebutan cinta kalau pernikahan. Maka kalau ada pernikahan datang, manten lanang datang depan rumah suruh ngenei wit gedang karo tebu. Maknane mantuku wis tak geget-geget tak gadang-gadang, aku wis mantep gek nang mlebu. Nah, ketika wayang itu jadi, Sunan Kalijaga menghadapi masalah yang cukup serius terkait dengan nyanyian yang selama ini mengagungkan para dewa, melambangkan tradisi Hindu. Itu harus dirubah. Maka Sunan Bonang datang ke tempatnya Sunan Derajat, berdiskusi berdua, merubah nyanyian Hindu wayang yang tadinya gitu, dirubah bagaimana sesuai dengan Islam. Maka kemudian Sunan Kalijaga menyatakan, wayangku iki wayang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Seko Gusti Allah harus dihantarkan manusia kembali kepada Allah dengan selamat. Jare Sunan Derajat, iki nek Jawa ora iso, kudu dijawake mulo innalillahi wa inna ilaihi rojiun, tak jawake dadi aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya menungso ora lali sangkan paraning dumadi, Dimas Kalijaga tembange iki ayo digeke tembang tak jenengke Macapat. Macapat iku apa? Macapat iku ben uang selamat kudu iso maca barang papat. Barang papat iku apa? Kancane nyawa sing medhun ning donya, manggon ning raga. Nyawa iki medhun ana kancane papat, sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin, sebelah tengen malaikat loro jenenge malaikat hafadha. Lah iki nek wong Jawa ora dong ngene iki, mulo tak jenengke dulur papat lima pancer. Nah, hati-hati menungso nek ra kenal dulur papat lima pancer, itu bisa menjadi masalah. Kenapa? Karena pancer ini kalau butuh sesuatu pakai yang kanan bisa, pakai yang kiri bisa. Pancer kalau pakai yang kanan, laki-laki mencintai perempuan menggunakan kekuatan kanan bisa. Iso poso telung dina maca ya rahmanu ya rahim, engko sing wedok yo I love you. Tapi nek pancer menggunakan kekuatan kiri ya iso untuk mencintai perempuan puasa ngebleng 3 hari 3 malam sing diwaca sun amatekaji ajiku jaran goyang tak goyang-goyang yo hasil, sama-sama hasil kiri dan kanan. Pengen kaya pakai jalur kanan ya bisa, pakai jalur kiri bisa. Kalau pakai jalur kanan berarti menggunakan masjid untuk sholat duha, baca ya fatahu ya rozak waqiah ar-rahman, kaya. Tapi kalau pakai jalan kiri lebih mudah, golek wedhus kendhit mungganing beti ya suge. Ya sama kayak gitu, ini semuanya bisa dipakai. Mula wong ora entuk lali dulur papat lima pancer, sebab nek lali kiai nek tirakate kuat ya padang, dukun ra tau adus nek tirakate kuat ya padang. Sama-sama hebat, sama-sama sekti. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu pitike, takok dukun sing ra tau adus ya pitike ya ketemu. Mada arep ning Malaysia golek sangu nang kiai ora entuk ora iso dicekel polisi ya bisa, nang dukun sing ra tau adus ya iso. Padha padange kiai karo dukun, meng padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Tak golek pitik ilang nganggo lampu senter pitike ya ketemu, nganggo blarak sing digendel diobong ya pitike ketemu. ketemu lampune utuh blarake kobong entek. Lho niki lak kitab Ihya, lemen maca kitab Ihya ada seperti itu babakan nafsu. Lho dah akhirnya terus mau copat itu dadi ya wis nek tak jenenge mau copat kawitan Mas Kumambang. Mas Kumambang iki medune nyawa ning alam donya. Sambutan kanti ngapati mitoni bacaan Quran, bacaan sholawat. Kalau nyawa sudah Mas Kumambang medun saka langit nang donya, masuk ning jero rogone ibu dadi bayi, engko terus metu tak jenenge tembang mijil. Menungso lahir rupa lanang rupa wedok. Nek lanang wedhus loro, nek wedok siji diadikoi syahadah keteng Gusti Allah. Nek wis bar mijil tembange iki nanti cilik-cilik niku kudu dikanti agama, kanti akhlak. Maka Nahdlatul Ulama ya gawe TP iki, TP Arobatul Atfal untuk nampung bocah ki nanti ini. Karena ki nanti kudu disangoni kanti agama, kanti akhlak. Karena ki nanti kecil-kecil kok ndak diajar akhlak, ndak diajar agama, bleset nanti karena manusia akan masuk ke tembang si sinom, bocah bakal dadi nom, bocah nek nom dablek ora kena diwulang. Napa male nek wis bar sinom manusia akan masuk ke tembang berikutnya asmara dono. Bocah nek wis atine ke taman asmara mulai jatuh cinta, ndak bisa diajari wong tahe kucing rasa coklat. Nek wis bar asmara dono tembange gambo. Tempuk cah lanang wedok bangun rumah tangga. Nek wis bar gambuh dandang gula, dandang pahit gula legi entuk bojo kok duwite lumayan pinter kaya Pak Ji Fathul ya iki entuk gula uripe legi. Lah entuk bojo wis bentino tayupan, ngramal togel, rupane mrongos, bali-bali ngaplok. Iki uripe pahit entuk dandang. Maka dia akan merasakan manis pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula menungso mlaku ning tembang durma. Wayain darmakan harta benda ilmu khairun nas anfa'uhum linnas. Nek wis bar durma tembange tak jenenge tembang pangkur. Menungso ngerti-ngerti mungkur saka donya, dari dunia kan mungkur. Gigi sing maune nggo nyokot watu pecah, saiki nggo nyokot apem copot. Napas sing maune nggo nguber celeng sedina ping 5 iku kuat. Sakniki ngoyak putune niku berubah putune ora gelem adus. Niku wis mengkis-mengkis. He ha iki pangkur gek nang mungkur, cari jalan betul masuk ke masjid, masuk ke langgar, cari ulama. Mumpung belum kesusul tembang megat terus copot rogo sak sukma. Sukmane terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku bathok. Terus dilebok ke lawang ciyut, mula wong tuwa dicenengke buyut, siap-siap mlebu lawang ciyut. Ini produksi ini luar biasa. Dan nek mlebu lawang ciut, petuk malaikat mungkar nakir. Nek lali sangkan para ning dumati ditakoni, marobuka, ha? Marobuka, ha? Dicanggah karo malaikat mungkar nakir. Langsung dadi wareng wedi lho akhirat, utek-utek nang neraka digantung kaya siwur, diututuki modal madil kaya tarangan bodol, wajur mumur kaya gedebok bo. Bosok mulo pangkate anak, anak bapak simbah buyut, canggah wareng, udeg-udeg gantung siwur, tarangan bodol, gedebok bo, bosok. Nih itu produksi ini sebuah pembelajaran dengan metodologi yang luar biasa. Yang hari ini wong Tuban wis ora kenal onone ning Jawa Tengah. Yang akhirnya karena orang Tuban sudah tidak mengenal, begitu iku dilokno Hindu, wong Tuban melok-melok, oh iku ketoke Hindu, padahal produk Islam dari itu Tuban. Lho ini pentingnya kita, maka kita ada al-muhafadzatu 'alal qadimis soleh. Begitu lakone dadi Sunan Kalijaga sowan teng Bonang, ya guru niki musike niki dereng cocok wong musike niku cek tangat-tangat cek. Kula didamelke musik, mula kali Sunan Bonang gaweke gamelan. Sing ngunine niku nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang gung nang kene nang kono nang kene nang kono nang kene nang kono. Wong urip isa gelemmu saiki nang kene sesuk nang kono blantik, saiki nang kene ngaji sesuk nang kono nyolong, nek nang kene sesuk nang kono ngombe tuak, sesuk nang kene sesuk nang kono ning pakah kriko. Ya wis karep urip kok nang kene nang kono jare Sunan Bonang. Nang kene nang kono nang ning nang nong nang ning nang nong. Tapi nek kepengin pungkasan urip sing apik, tutuk kendang karo gong dangdang dangdang gung dangdang balik nang Sang Hyang A agung bali oneng Gusti Allah fafiru ilallah. Dengan lah orang kaya saiki karena besok ora kenal ono wayangan nang ning nang nang nang ning nang nang nang ning nang nang nang kok wayangan kok malah isine tandang dang dang ngombe tua ya aja iki ngawur mau nang ning nang nang nang ning nang nang nang ning nang nang kluthuk kluthuk kluthuk kluthuk le ya aja. Ini metodologi yang luar biasa dari Tuban. Bareng wis dongoten niku Sunan Kalijaga pancen wong jagoan nggih. Sugih jagoan. Wong nek wis bareng nglumpuk niku didamelke tumpeng, dibikinkan tumpeng yang besar. Sisane niku isih ana ning Solo dan Jogja. Tumpeng besar bareng ngono mbadoko jare Sunan Bonang. Mangan kabeh. Setelah makan semua, kan cempret kabeh niki tangane. Sama Sunan Kalijaga dikei wijian tiga, siji isine kembang mawar, kedua isine kembang kenongo, telu isine kembang kantil. Kan wiji ning kono mawar kenongo kan kantil, uripmu mawarno warnole kenongono kenongine ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Ini pelajaran saiki iso ora sampean gawe? Ora iso. Sampean saiki isone meng alok-alok tok. Ini metodologi Islam yang luar biasa, produk Tuban. Dadi nek ana wong Jawa Tengah ngono iku, kok Tuban digawa ning Demak, seko Demak digawa ning Pajang, seko Pajang digawa ke Mataram. Dari Raden Fatah ganti Pati Yunus, ganti Sabranglor, ganti Trenggono. Trenggono kerajaan Demak dipecah jadi dua, yang ke utara namanya Jipang dipimpin Haryo Penangsang, ke selatan namanya Pajang dipimpin Joko Tingkir. Dari Joko Tingkir dipindah ke Mataram oleh Danang Sutawijaya, yang akhirnya kemudian sama Belanda dipecah jadi dua, Jogja sama Solo. Jogja dari jadi Hamengkubuwanan Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Ini sistem pendidikan, tapi itu semua landasan dasarnya adalah yakhsyallah. Dididik dulu mentalnya, budi pekertinya, lagi dikasih ilmu. Nah saiki diwale ilmu wis kadung banter, yakhsyallah keri. Mula innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, wis ora yakhsyallah, ora wedi ning Gusti Allah, ning yakhsyallahu sing wedi malah Gusti Allah. Cara terkipnaune ini pendidikan yang dari situ. Setelah ini jadi, masya Allah, Kalimantan mengirim umatnya ke sini untuk belajar, namanya Khatib Dayan yang menyebabkan Islam di Kalimantan. Dari Sulawesi belajar ke Sunan Kalijaga, namanya Datuk Ribandang menyebarkan Islam sak Sulawesi dan sekitarnya. Yang langsung dari Palembang dikirim namanya Aryo Abdillah utawa Aryo Damar, adiknya Raden Fatah. Jadi ini Islam warisan Wali Songo, yang akhirnya ketika Belanda datang bersatu melawan Belanda dalam jiwa dan panji-panji Islam menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Maka tidak pernah Nahdlatul Ulama pewaris Wali Songo kok mengingkari Indonesia sampai titik darah penghabisan, karena Indonesia tinggalane Wali Songo, tinggali Islam, tinggali Indonesia. Lo perjuangan kayak gitu, cuman di sini ada Sultan Trenggono itu rada kasar. Dakwah ngono iki kesuwen. Aku kan sultan. Cara saiki saya kan bupati gitu. Ngeyel-ngeyel tak keplakane, saya kan bisa menyuruh tentara ini. Sudah sana. Hajar saja yang kelambat-lambat itu. Jari Sunan Kalijaga, "Aja. Islam biar saya yang ngurus, negara kau urus. Nek negara mbok urus, aku ngurus dakwah engko lak ketemune apik." Sultan Trenggono iki sik ngeyel, sik rada kurang cepet. Maka Sunan Kalijaga ngirim utusan anak kecil-kecil niku diwulangi nyanyi gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul nglimpang sekane dadi sak latar wakul nglimpang sekane dadi sak ratan. Gundul itu sirah, gundul itu pemimpin. Pemimpin itu sama Allah gundul itu dikasih empat, meripat, irung, lambeku, kuping. Pemimpin gundul sirah itu kudu cekelan papat nih, meripat gue delok rakyat, irung gue ngambus rakyat, lambe gue nuturi rakyat, kuping untuk mendengarkan rakyat. Lah gundul kepala sirah kok pacul, barang papat niki kok ucul, meripate ora weruh rakyat, irunge ora wis kapis ora kambus rakyat, lambene ora iso omong sing apik nang rakyat, kuping wis ora tau krungu penderitaan rakyat, barang papat iki kok ucul pacel, gundule gembe, lengan ya kemlinti ngene wong pacel. Ini gitu, nenek barang papa kok ucul gembelengan, nyunggi wakul, nyunggi amanah rakyat kok gembelengan, wakule ngelim, ngelimpang amanahe kocar ka, kacir keleleran neng dalan, maka dituban kalau ada pemimpin yang pacul, ora usah di demo, undang mrene nyanyi ke gundul gundul, pacul, produk asli Tuban. Ini hebatnya luar biasa. Nah ini kita punya pemimpin dari Jamaiyah Nahdlatul Ulama, Pak Kiai Fathul. Ini luar biasa, tanggung jawabnya berat. Nah, kenapa kayak gini Nahdlatul Ulama selalu teguh dengan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih, cek ndak konslet gitu lah. Orang ini kan mudah konslet kalau tidak tahu urutannya, enggak ngerti. Maka Nabi Muhammad pun diurutkan dengan pendahulu-pendahulunya Nabi Ibrahim. Bahkan Allah itu suka bikin monumen-monumen besar. Kisah cinta terhebat manusia di dunia, Siti Hawa nama Nabi Adam, pertemuan setelah 200 tahun dipisah, dibikinkan monumen sama Allah namanya Jabal Rahmah. Orang-orang yang mencintai Allah demikian hebat, anak diminta kasih, padang pasir ditempati, demikian cintanya sama Allah, itu disebut Khalilullah. Bekas telapak kakinya aja tidak boleh hilang dari muka bumi sama Allah, namanya Maqam Ibrahim, tempat bermainnya Nabi Ismail, orang yang anak-anak yang demikian cinta kepada Allah tidak boleh hilang, namanya Khidir Ismail, bekas perjuangan Siti Hajar mencari air, itu lurahin itu hilang jenengannya Sofa Marwa. Lah Kanjeng Nabi setelah itu tidak boleh melupakan, harus mendoakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Akhir salat orang ndongakno ora usah. Lah kita kalau tidak bikin tanda-tanda ya bubar kita hari ini. Maka al muhafadzah itu menjadi penting. Kita baru tahu, oh ternyata wadhe muridnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga oleh Islam teko ndi? Oh diajar Islam sama Sunan Bonang. Sunan Bonang dari mana? Oh dari bapaknya Sunan Ngampel. Sunan Ngampel dari mana? Dari Mbak Maktum, dari Mbak Ibrahim Asmarokondi. Mbak Ibrahim dari mana? Dari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Dapat dari mana Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir? Sayyid Jumadil Kubro. Dapat dari Mbah Muhammad Han. Dapat dari mana? Dari bapaknya Sayyid Azmat Han. Dari mana? Dari bapak-bapaknya Sayyid Ali Uraidi. Dari mana? Dari bapaknya lagi Sayyid Muhammad Bakir. Dari bapaknya Sayyid Muhammad Sayyid Musa Kadim, dari bapaknya Sayyid Ja'far Sadiq, dari mana? Dari bapaknya Sayyid Zainal Abidin, dari mana? Dari bapaknya yang namanya Sayyidina Husain, dari mana? Dari bapaknya yang namanya Sayyidina Ali, dapat dari mana? Langsung diajar sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ndak konslet, terus ngerti kedudukan kita. Orang sekarang kan suka konslet, kenapa Islam jadi aneh-aneh itu? Karena satu, bahwa perintah udhkuruni adhkurkum, sahabat kalau dzikir kan diem begini. Kenapa? Walaupun sahabat diem, hatinya wusul kepada Allah. Tapi kalau sudah sampai di Tuban, wong jaraknya jauh. Begitu udhkuruni adhkurkum kok diem ini, turu. Maka sampai di sini lah, la ilallah, la ilallah. Di Makkah dan zaman Rasulullah tidak ada puji-pujian. Kenapa? Rasulullah adzan duhur 11:30 itu makmumnya nunggu dari jam 10, tadi jam 10 esok pas ngenteni duhur 11:30. Lah kalau di Tuban adzan duhur 11:30 makmumnya neng sawah, makmumnya neng goro. Mula kiai mriki adzan duhure 11:30, jamaahe 11:30 ngenteni makmumi sing neng sawah. As-shalatu ala waktu ya salat iki sak dhuwure waktu sholat itu zuhur ya 11:30 tekan 11:30 jikuk ngarep ya apik wong kaya sapi, nek jikuk ngarep jenengane rujak cingur, jikuk tengah ya jenenge sop iga ya enak, jikuk nguli dhewe jenenge sop buntut ya enak, ning aja dijikuk barasar niku jenenge tletong. Bikin gitu, maka adannya juga Allah Akbar. Nanti dinteni grepek-grepek teko ndak masuk karena di depan masjid ngerokok. Ya ndak masuk santrine. Akhirnya kiai ini ya, Rabbana ya Rabbana, Rabbana dalamna anfusana. Sambil nunggu, enggak masuk-masuk, pujian lagi. Tombo hati iku limo sakwernane, maca Quran ngen-angenen sakmaknane. Ngenteni dari makmume lho kiai ini loro ati nenggene sampeyan. Enggak masuk-masuk baru kiainya agak keras. Diurugi anjang-anjang dilurubi sirep, ah, baru jerantal masuk. Ini budaya yang kita tidak boleh lupakan loh, ini loh Islam Indonesia. Kalau kita tidak keluar dari kerangka ini, insya Allah selamat minat dari dunia ila daril akhirah. Maka Nahdlatul Ulama sudah betul memegang prinsip al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah amma ba'du. Loh kula ge amma ba'du lho niki. Saya belum mulai orasi ilmiah ini baru amma ba'du. Lho namanya juga orasi ilmiah ini baru amma ba'du, tapi kita ya amma ba'du ya wis suwe ya. Ya wis mukadimah aja dulu, nanti terusannya besok lagi. Lho ini penting perlu saya sampaikan. Ini lho kenapa? Yang di Suriah ribut, yang di Afghanistan ribut, yang di ribut. Kenapa? Karena enggak punya monumen-monumen pribadi yang menghantarkan dia mengenal Allah lewat jalur Rasulullah. Apa meneh kok ilang bismillah nek ngaji Fatihah ya bubar. Fatihah kok langsung alhamdulillahirabbil alamin, ilang bismillah rusak. Kenapa? Bagaimana engkau akan memuji kalau engkau tidak mengenal namanya? Bismillah itu adalah memperkenalkan nama. Nabi Adam diturunkan ke dunia wa 'allama Adamal asma'a. Nabi Muhammad diturunkan ke dunia pertama diajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu bismillah, dadakne bismillah hilang. Lah kalau enggak kenal namanya bagaimana engkau akan memuji? Alhamdulillah itu untuk memuji setelah kita mengenal Allah, zikir nyebut-nyebut asma Allah. Lah kalau kita memuji setelah kita kenal, kita memuji baru kita meminta, iya karena butuh wa iya. Kan ini metodologi dasar pendidikan Islam yang luar biasa. Begitu ilang awitane, bocah kawitan ora dilem, ning dijenengi sik. Wayune ya ora jenengi sik. Soleh, leh ayu muleh. Lho kan gitu. Petuk cewek ning dalan mosok langsung, cantiknya dirimu." Ya disawat bakso. Maka siapa namanya, Mbak? Ima. Oh iya, Ima, cantiklah dirimu. Baru minta begitu bareng mengelem jaluk. Maukah kau jadi pacarku, Ima? Ora kan gitu? Iya kan? Enggak mau, ya sudah, enggak mau. Ya berarti termasuk walad dolin. Nek mau berarti an'am ta'ala alaihim. Lah inilah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Mukaddimah ini semoga nanti bisa dilanjutkan, dan ini adalah metodologi dasar innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang dipegang betul sama Sunan Bonang. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah binyati tua wa syifa wa salam al qabul al fatihah ghairil maghdubi alaihim wa ladhdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.